Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan rutinitas pelajaran kita di waktu pagi. Dan insyaallah di kesempatan kali ini, kita akan memahami salah satu bentuk wakaf yang sebenarnya sudah pernah kita singgung pada kajian tentang wakaf di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang wakaf tunai atau waqfun nuqud. Ada sebuah paper yang ditulis oleh Syekh Abu Umar Dubyan bin Muhammad Al-Dubyan. Beliau menulis sebuah paper yang di-upload di web alalukah.com berjudul Fi Waqfin Nuqud, tentang wakaf tunai. Sebelumnya, beliau menyampaikan tentang penjelasan apa itu an-nuqud, apa itu uang. Apa itu an-nuqud, mata uang. Mata uang, bentuk jamak atau dalam bahasa Arab disebut dengan an-nuqud, yang itu merupakan bentuk jamak. Mufradnya adalah an-naqdu. Dan secara bahasa, makna an-naqdu disebutkan dalam Mu'jam Maqayisil Lughah, setiap huruf nun, qaf, dan dal, maka makna bahasa adalah ibrazu syai'. Ibrazu syai', menampakkan sesuatu. Naqadad dirham, maknanya adalah ayyak syifa'an halihi fi jaudatihi au ghairi dhalika. Naqadad dirham, bentuknya adalah orang membuat sebuah dirham dengan memilih bahan yang bagus, kemudian ditampakkan timbangan yang bagus, dan seterusnya. Ini makna an-naqdu secara bahasa. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-19, wa ammad dirham wa dinar fama yu'rafu lahu haddun tabi'i wala syar'i bal marji'uhu ila al-'adah wal istilah. Untuk dinar dan dirham, di sana tidak ada batasan tabi'i, tidak ada batasan dari proses produksi. Dan juga tidak ada batasan syar'i. Namun, batasan dinar dan dirham itu kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Sehingga yang umum kita pahami bahwasanya satu dinar itu 4/4 gram emas. Itu bukan sesuatu yang suatu keharusan. Bisa nggak orang membuat dinar dengan bahan atau dengan kadar yang berbeda? Sah-sah saja. Karena rujukannya adalah kembali kepada uruf al-adah wal-istilah, kembali kepada uruf dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَا يَتَعَلَّكُ الْمَقْصُودُ بِهِ. Karena pada asalnya tujuan orang bermuamalah itu bukan ingin mendapatkan dinar atau dirham. Bukan emas dan peraknya. بَلْ غَرْضُ أَيَّكُنَ مِيَارًا لِمَا يَتَعَامَلُونَ بِهِ. Namun tujuan keberadaan dinar dan dirham adalah dijadikan sebagai mi'yar. Dijadikan sebagai standar terhadap komoditas yang digunakan dalam muamalah. Wad-darahim wad-dananir la tuqsadu li nafsiha. Sedangkan dirham dan dinar itu bukan tujuan utama dalam muamalah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya emas dan perak nggak bisa dikonsumsi. Betul bisa dipakai perhiasan. Tapi dia nggak bisa melayani hidup manusia dalam bentuk bisa dimanfaatkan fisiknya. Sehingga tidak bisa dikonsumsi, ditaruh di badan hanya bisa untuk fungsi luar. Dalam arti, dia tidak bisa digunakan untuk membangun fisik manusia. Karena itulah status dia hanyalah sebagai mi'yarun lima yata'amalunan nas. Lima yata'amalun nas, hanya sebagai mi'yar standar untuk menentukan harga terhadap proses muamalah yang dilakukan oleh manusia. Bal hiya wasilatun ila ta'amul. Sehingga dinar dan dirham adalah sarana untuk muamalah. Walihada kanat athmanan bikhilafi sa'iril amwal. Karena itulah status dia adalah sebagai athman, sebagai alat tukar, berbeda dengan komoditas yang lain yang dia bisa bermanfaat bagi manusia. Ada orang punya uang misalnya, atau punya emas sebanyak 1 kilogram. Berarti kurang lebih sekian ratus dinar. Tapi dia nggak punya kendaraan. Apakah emas ini bisa ditunggangi? Nggak bisa. Ada orang punya emas dalam jumlah yang banyak. Tapi dia nggak punya beras. Apakah dia punya bisa makan beras dengan emas ini? Tidak. Kecuali ketika dia gunakan untuk transaksi. Fa innal maqsuda biha al-intifa'u binafsiha. Berbeda dengan komoditas yang lain. Kalau komoditas yang lain, tujuannya adalah bisa dimanfaatkan secara langsung. Anda punya motor, Anda punya kendaraan yang lain, Anda punya bahan makanan, itu langsung dimanfaatkan sesuai dengan bentuk bahan makanan itu, sesuai dengan bentuk kendaraan itu. Falihada kanat maqdarat muqaddaratun bil umuri at-tabi'iyah aw syar'iyyah wal wasilatu al-mahdhah allati la yata'allaqu biha ghardun la bimadatiha wala bisuratiha yahsul bihal maqsud kaifama kanat. Karena itulah yang namanya dinar dan dirham hanyalah sebatas sarana sehingga dia bukan tujuan utama dalam kehidupan manusia. Baik bentuknya maupun bahan bakunya karena tujuannya adalah dia bisa digunakan dalam bermuamalah. Tayyib. Sehingga berdasarkan penjelasan Syekhul Islam, maka para ulama mengatakan, jika ada benda yang sejenis yang bisa menggantikan dinar maupun dirham, juga bisa diberlakukan. Disebutkan dalam kitab Al-Mudawwanah, referensi Madzhab Malikiyah, Imam Malik pernah mengatakan, لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُ بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى يَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِكِ نَظْرَةً. Andaikan manusia, mereka menerapkan al-julud, mereka menerapkan kulit, kulit binatang. Lalu digunakan sebagai alat tukar. Kata Imam Malik, maka aku akan melarangnya untuk dijadikan atau dipertukarkan dengan dinar maupun dirham secara tidak tunai. Artinya, ini juga berlaku sebagai mata uang yang sah di masyarakat. Baik, ini kita belajar tentang definisi dan batasan mata uang. Kesimpulannya, bahasanya yang disebut dengan an-nuqud itu tidak hanya terbatas pada dinar maupun dirham, termasuk juga semua mata uang yang berlaku sah di masyarakat, karena mata uang di sini statusnya hanyalah sebagai alat tukar dan bukan komoditas yang utama yang dikehendaki oleh manusia untuk dimanfaatkan secara langsung. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan pendapat ulama tentang hukum wakaf mata uang semacam ini. Di sini penulis mengatakan, ikhtalafal ulama'u fi sihhati waqfin nuqud. Ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan wakaf mata uang. Baik dinar, dirham maupun mata uang yang lainnya. وَيَدْخُلُ فِيهَا الْمَطْعُومُ وَالشَّمَعُ وَكُلُّ عَيْنٍ تَكُونُ مَنْفَعَتُهَا بِإِسْتِهْلَاكِهَا. Termasuk di antaranya adalah wakaf dalam bentuk makanan, atau di masa silam wakaf dalam bentuk tinta, yang digunakan untuk nulis kitab. Di mana benda-benda seperti ini, nilai kemanfaatannya, itu hanya bisa didapatkan dengan cara biistihlakiha, dengan cara dihabiskan. Makanan ketika dimanfaatkan, maka dia dikonsumsi dan habis. Tinta juga seperti itu, ketika dimanfaatkan, maka dia digunakan untuk nulis, habis. Demikian pula mata uang. Dia digunakan untuk belanja, membeli sesuatu, lalu habis. Apakah benda-benda semacam ini boleh diwakafkan? Ada tiga pendapat di sana. Pendapat yang pertama, la yasihu. Hukumnya tidak sah. Dan ini adalah pendapat Ibnu Syas, Ibnu Hajib dari kalangan Malikiyah, wa huwa asahul qawlaini fi madhhab Syafi'iyah. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'iyah. Wal masyhuru min madhhabil Hanabilah, dan pendapat yang masyhur dalam madhab Hanabilah. Dalam madhab Hambali, wa huwa muqtada qawli Abi Hanifah wa Abi Yusuf, haitsu mana'a min waqfil manqul. Dan ini turunan dari pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, di mana mereka, Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah murid seniornya Abu Hanifah, melarang wakaf al-mangkul. Wakaf mangkul adalah wakaf benda-benda yang bisa dipindahkan. Seperti misalnya gelas atau benda-benda kecil yang bisa dipindahkan, dinar atau dirham dan seterusnya. Tayyib. Kemudian pendapat yang kedua, al-qaulu tsani, yasihu waqfuha ma'al karaha. Yasihu waqfuha ma'al karaha. Wa huwa qaulun 'indal Malikiyah. Sah wakaf dinar dan dirham, wakaf mata uang, ma'al karaha, namun statusnya makruh. Dan ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Malikiyah. Berarti Malikiyah di situ ada dua qaul, ada dua pendapat. Sebagian mengatakan hukumnya tidak sah, dan itu pendapat Ibnu Hajib dan Ibnu Syas. Dan sebagian ulama Malikiyah yang lain mengatakan sah. Kemudian al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, yasihu waqfuha. Wakaf tunai hukumnya sah. Wa huwa madhhabul Malikiyah wa ahadul wajhaini fi madhhab Syafi'iyah wa wajhun fi madhhab Hanabilah. Rajjahahu Ibnu Taimiyah wa huwa muqtada qawli Muhammad Ibnu Hasan. Haitsu yara anna al-manqula idza jara ta'ammul biwaqfihi sahha waqfuhu. Pendapat yang ketiga, bahwa wakaf tunai hukumnya sah, ini merupakan pendapat Malikiyah dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, juga salah satu pendapat dalam mazhab Hambali, namun tidak masyhur. Yang lebih masyhur adalah pendapat yang mengatakan tidak sah. Dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Taimiyah, dan ini konsekuensi dari pendapatnya Muhammad bin Hasan, salah satu muridnya Abu Hanifah. Haitsu yara, di mana menurut Muhammad bin Hasan, kata beliau, annal manqula idza jara ta'ammul biwaqfihi sahha waqfuhu. Bahwa benda yang bisa dipindahkan, benda-benda kecil yang bisa dipindahkan, jika memang di masyarakat sudah ma'ruf itu bisa dijadikan sebagai objek wakaf, sahha waqfuhu, maka sah untuk dijadikan sebagai objek wakaf. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Ikhtiyar li Ta'lilil Mukhtar, kitab madhab Hanafi, Muhammad bin Hasan rahimahullah mengatakan, wal fatwa, atau Muhammad, disimpulkan dari fatwa Muhammad, wal fatwa ala qawli Muhammad, fatwa berdasarkan kesimpulan pendapat Muhammad bin Hasan, li hajatin nas wa ta'amulihim bidhalika. Boleh untuk wakaf tunai, karena ada kebutuhan manusia dan mereka sudah biasa melakukan itu. Baik, sehingga di sini ada tiga kaul, tadi sudah kita sebutkan, dan siapa masing-masing memiliki pendapat ini. Lalu, jika wakaf tunai itu memungkinkan untuk dilakukan, bagaimana bentuk wakafnya? Ikhtalaf al-ulama'u fi kaifiyati waqfiha. Ulama berbeda pendapat mengenai cara wakaf tunai. Faqila, ada yang mengatakan waqfuha bi'iqradiha. Wakafnya adalah dengan cara diutangkan. Wa yunzalu raddu badalil qardi manzilata baqa'il ain. Dan pengembalian utang itu dianggap sebagai bentuk mempertahankan baqaul ain. Bentuk mempertahankan benda yang diwakafkan. Fa'in awqafaha lil infaqi wa tazayyuni lam yasihha. Jika diwakafkan untuk tujuan diinfakkan, berarti habis pakai, atau untuk perhiasan, lam yasihha, hukumnya tidak sah. Wa huwa al-mansusu 'anil Imam Malik, dan ini berdasarkan keterangan dari Imam Malik. Kemudian ats-tsani, pendapat yang kedua, waqfuha biiqradiha. Wa kadzalika bi an tudfa'a mudharabatan ila may ya'malu biha. Bentuk wakaf tunai adalah dengan cara diutangkan atau diinvestasikan. Thumma yatasaddaqu birribhi fil wajhi alladhi waqafat alayh. Kemudian hasil keuntungannya disedekahkan untuk kegiatan sosial. Wa hadha marwiyun an Zufar min al-Hanafiyah. Dan pendapat yang kedua ini diriwayatkan dari Zufar, salah satu ulama Hanafiyah. Zufar termasuk di antara murid seniornya Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga, waqila, ada yang mengatakan waqfuha yakunu bitahalli wal wazni duna al infaq bina'an ala sihhati ijaratiha. Bentuk wakaf tunai adalah bentuk wakaf dinar dan dirham adalah dengan cara dijadikan sebagai hiasan atau dijadikan sebagai standar timbangan, bukan dengan cara dihabiskan. Karena berdasarkan pendapat bahwa dinar dan dirham boleh disewakan. Dan ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah dalam madhab Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam madhab Hambali. Fa'in waqafaha wa atlaqa batalal waqfa indal Hanabilah. Bahkan menurut Hambali, jika ada orang yang wakaf, namun tidak menyebutkan tujuannya, maka wakafnya batal. Baik. Sekarang kita akan lihat apa sebab adanya perbedaan semacam ini. Sebab terjadinya perbedaan semacam ini, yarji'u ila mas'alatain. Kembali kepada dua pendekatan. Al-mas'alatul ula, pendekatan yang pertama adalah ishtiratu ta'bid fil a'yanil mawqufa. Adanya persyaratan objek wakaf harus bisa bertahan. Harus punya nilai ketahanan. Faman qala yashtaritu fil waqfi at-ta'bid kal jumhur la yasih waqfun nuqud wa kadzalika al-mat'um li anna ma la yata'abbadu la yasih waqfuhu. Sehingga menurut ulama yang mengatakan disyaratkan bahwasanya dalam wakaf harus bisa bertahan objek wakafnya sebagaimana pendapat jumhur, maka wakaf mata uang hukumnya tidak sah. Sebagaimana wakaf makanan juga tidak sah. Wa man qala la yashtaritu fil waqfi at-ta'bid. Sementara menurut pendapat yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan harus punya nilai ketahanan, maka mereka tidak melarang wakaf mata uang. Sebagaimana pendapat Malikiyah dan pendapat sebagian ulama yang lain. Baik. Selanjutnya, pendekatan yang kedua, adanya perbedaan tentang wakaf mata uang itu kembali kepada fi waqfil a'yan allati la yumkinu al-intifa'u biha illa bi itlafiha. Bi i'tibari anna haqiqatal waqfi huwa ibaratun an tahbisil asli. Pendekatan yang kedua adalah bahwa objek wakaf itu ketika dimanfaatkan, dia tidak boleh rusak. Harus punya nilai ketahanan. Karena definisi wakaf adalah tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Mempertahankan pokok sedangkan hasilnya yang dimanfaatkan. Sehingga ada perbedaan antara wakaf dengan sedekah mutlak. Sementara mata uang makanan tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan cara dihabiskan. Baik. Sehingga dari sini muncul perbedaan ulama tentang masalah apakah boleh wakaf mata uang ataukah tidak boleh. Baik, sekarang kita coba berikan keterangan. Semoga bisa lebih memudahkan bagi kita untuk memahaminya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang perlu kita pahami bahwa permasalahan wakaf tunai berarti wakaf yang objeknya adalah mata uang. Wakaf dengan objek berupa mata uang. Ini adalah permasalahan khilafiyah dan bukan termasuk di antara pembahasan kontemporer yang hanya ada di zaman sekarang, namun sudah menjadi pembahasan para ulama sejak zaman Abu Hanifah dan bahkan sebelumnya. Dari beberapa pendapat yang tadi disampaikan oleh Syekh Dubyan bin Muhammad Ad-Dubyan, beliau menyebutkan di antara ulama yang menyampaikan tentang dan menyinggung tentang wakaf ini adalah para ulama Hanafiyah, artinya ini sudah ada sejak masa silam. Baik. Kemudian, sebelum kita membahas tentang apakah wakaf tunai ini sah ataukah tidak, sebelumnya kita perlu membahas tentang syarat wakaf dan definisi wakaf. Definisi wakaf. Harusnya didahulukan definisi dulu ya, definisi wakaf. Dulu kita sudah pernah membahas tentang definisi wakaf. Yang definisi ini adalah definisi umum yang disampaikan oleh para ulama. Bagaimana bentuk definisi wakaf? Bentuknya adalah tahbisul asli wa tasbilul manfa'ah. Watasbilul manfaah. Baik. Definisi wakaf adalah tahbisul asli, mempertahankan harta pokok, watasbilul manfaah, dan menjadikan fisabilillah nilai kemanfaatannya. Sehingga berdasarkan definisi wakaf, maka unsur wakaf ada dua. Unsur wakaf ada dua. Yang paling utama. Dua itu apa? Yang pertama adalah harta pokok bertahan. Harta asal bertahan. Unsur yang kedua apa? Unsur yang kedua, nilai manfaatnya atau manfaatnya untuk sosial. Baik. Ini dua unsur utama wakaf. Berangkat dari definisi ini, kemudian ulama berbeda pendapat tentang apa hukum wakaf benda yang dia habis pakai. Jadi, seperti yang kita ketahui, benda ketika dimanfaatkan, itu ada yang dia bisa bertahan. Ada yang ketika dimanfaatkan, dia habis pakai. Dimanfaatkan, dia bertahan, ada yang habis pakai. Ulama sepakat, untuk benda yang habis pakai, ketika dimanfaatkan, maka dia bisa disedekahkan. Ini disedekahkan. Sehingga pada asalnya, seperti makanan, uang, kemudian apa lagi? Air, dan aneka benda-benda yang habis pakai, bentuknya adalah dengan cara disedekahkan, bukan diwakafkan. Itu pada asalnya. Kenapa? Karena ulama sepakat, benda yang habis pakai, ketika dia mau dimanfaatkan untuk kepentingan umat, maka bentuknya adalah dengan cara disedekahkan, karena dia tidak bisa dipertahankan harta pokoknya. Selanjutnya, boleh nggak orang wakaf dalam bentuk benda yang dia sebenarnya tidak bisa bertahan, karena benda itu berubah wujud menjadi benda yang lain. Nah, akhirnya muncul pertanyaan, bisakah wakaf tunai? Ada dua pendekatan yang tadi sudah kita sampaikan. Yang ini melatar belakangnya terjadinya khilaf. Latar belakang khilaf. Pertama, yang pertama adalah dari kata tahbisul asli. Dari kata tahbisul asli. Apakah wakaf harus, atau apakah objek wakaf harus bisa bertahan? Bisa nggak objek wakaf itu tidak bertahan? Yang kedua, apakah bentuk pemanfaatan? Apakah bentuk pemanfaatan objek wakaf tidak boleh menghabiskan atau menghilangkan, ya? Tidak boleh menghilangkan aslinya. Baik. Berangkat dari dua pendekatan inilah, kemudian terjadi khilaf tentang wakaf tunai. Baik. Apakah objek wakaf harus bisa bertahan? Jawabannya, yang benar harus bisa bertahan. Karena jika dia tidak bisa bertahan, maka tidak bisa diwakafkan, tapi disedekahkan. Tapi disedekahkan. Sehingga ini harus memenuhi. Ini harus memenuhi. Karena itu jika ada objek wakaf yang dia tidak punya nilai ketahanan, seperti makanan atau air, dia pada asalnya tidak bisa diwakafkan. Tapi apa? Disedekahkan. Baik. Yang kedua, bentuk pemanfaatan objek itu, apakah tidak boleh menghilangkan aslinya? Nah, bagian ini ada dua rincian. Jika yang dimaksud aslinya adalah adalah pokoknya, dalam arti tidak tergantikan. Jika yang dimaksud aslinya adalah pokoknya, dalam arti tidak tergantikan, atau maksud yang kedua adalah aslinya dalam arti tidak habis nilainya. Apa yang dimaksud pemanfaatan objek wakaf itu tidak boleh menghilangkan aslinya? Apakah bentuknya pokoknya tidak boleh tergantikan? Ataukah tidak habis nilainya? Bisa dipahami di sini? Baik, jadi ada dua premis turunannya. Jika yang dimaksud pemanfaatan objek wakaf tidak boleh menghilangkan aslinya itu adalah pokoknya tidak boleh tergantikan, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Pendapat yang lebih kuat, ini tidak benar. Sehingga bisa saja pemanfaatan objek wakaf itu menghilangkan aslinya dan tergantikan dengan yang lain. Kemudian, makna yang kedua adalah tidak habis nilainya. Tidak habis nilainya itu berarti tergantikan dengan yang lain. Ya. Bisa asal tergantikan dengan yang lain. Pak, makin bingung, Pak. Baik, saya kasih contoh begini, ya. Dulu ada wakaf mangkul. Wakaf benda yang bisa berpindah. Wakaf benda yang bisa berpindah. Contohnya apa wakaf benda yang bisa berpindah? Misalnya wakaf senjata. Kemudian wakaf benda-benda kecil ya. Benda-benda kecil. Berdasarkan fatwa yang disampaikan oleh Muhammad bin Hasan, wakaf seperti ini boleh. Dan benda seperti ini sangat rentan hilang. Tapi nanti bisa digantikan yang lain. Misalnya gelas pecah. Kemudian senjata hilang, lalu digantikan dengan senjata yang lain yang baru. Sehingga fisiknya ada, tapi memungkinkan untuk berganti. Baik, dan inilah yang menjadi landasan mengenai wakaf tunai. Jadi, dari khilaf yang tadi kita sebutkan, berdasarkan dua pendekatan ini, maka kita bisa menyebut bahwa wakaf tunai, saya hapus ini. Maka wakaf tunai itu bentuknya adalah objek bertahan, kemudian yang kedua mungkin untuk berganti. Maksudnya bagaimana? Uang ketika dijadikan sebagai objek wakaf, maka dia tidak mungkin bertahan sesuai dengan asalnya. Sesuai dengan asalnya. Misalnya ya, Anda wakaf dalam bentuk pecahan 100 ribu. Senilai 5 juta misalnya. Diserahkan ke sebuah yayasan. Pak, ini saya wakaf, 5 juta. Tapi diwujudkan dalam bentuk uang. Baik. Terus ini dimanfaatkan untuk apa? Yang dia bisa bertahan. Kalau dimanfaatkan untuk pajangan, itu nggak ada nilainya. Baik, nanti Pak kita wakafkan, dan manfaatnya adalah ini untuk pajangan, difoto, kemudian nanti balik lagi, dipinjam-pinjamkan kepada warga. Maka tidak ada nilai manfaat yang berarti di situ. Kalau dimanfaatkan untuk utang, berarti kita serahkan misalnya, ada orang utang 1 juta, kita kasih 10 lembar 100 ribu. Sudah? Apakah ketika balik, dia akan menyerahkan uang yang sama? Nggak mungkin. Pasti dia akan menyerahkan uang yang lain. Ya nggak? Dia akan menyerahkan misalnya pecahan 50 ribu, atau dia transfer, kemudian Anda ambil di ATM, ATM 50 ribu, sehingga jadi 50 ribu. Sehingga ketika diserahkan, itu bentuknya adalah uang yang lain. Maka wakaf uang itu ada bentuknya pertama dengan digunakan sebagai perhiasan. Dan ini pendapat yang marjuh dalam mazhab Syafi'iyah, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Namun ini dalam konteks di zaman kita nggak berlaku. Karena nggak ada orang yang berhias dengan menggunakan uang. Anda berjalan lalu ditempeli uang di mana-mana, mau enggak? Enggak mau. Sehingga bajunya dicantali duit 100 ribu, 50 ribu. Kita akan merasa malu. Bahkan kita kalau buka dompet, jangan sampai ada orang lain yang tahu berapa isinya. Baik. Sehingga uang itu sesuatu yang memalukan, makanya kalau kita bawa uang, biasanya kita bungkus rapi. Jangan sampai kelihatan. Karena itu, ini pendapat yang marju. Betul ini sejalan dengan prinsip latar belakang ini ya. Dengan prinsip latar belakang khilaf ini. Objek wakaf harus bisa bertahan. Dia memenuhi. Pemanfaatannya tidak boleh menghilangkan aslinya. Ini juga memenuhi. Namun pemanfaatan dalam bentuk perhiasan ini nggak berlaku di zaman sekarang. Sehingga tidak kita maksudkan wakaf tunai adalah itu digunakan sebagai perhiasan. Dipahami ya? Baik, meskipun ada yang berpendapat demikian. Agar bisa mempertahankan dua latar belakang, wakaf harus bertahan. Yang kedua, pemanfaatannya tidak menghabiskan. Sudah? Yang kedua, Yang kedua, bentuk pemanfaatannya adalah dengan cara diutangkan. Dengan cara diutangkan. Berarti nanti harus balik. Nah, harus balik. Ketika harus balik, Anda lihat kedua pendekatan ini. Apakah objek wakaf harus bisa bertahan? Utang bertahan nggak? Bertahan. Nominal itu tidak hilang. Cuman sedang dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian, pemanfaatan objek itu tidak boleh menghilangkan aslinya. Apakah diutangkan menghilangkan aslinya? Ada dua kemungkinan. Jika maknanya adalah pokoknya tidak boleh tergantikan, utang nggak mungkin seperti itu. Pasti pokoknya tergantikan. Paham ya? Saya ngutangi orang pecahan 100 ribu tadi. Nggak mungkin dia mengembalikan dengan pecahan yang sama dan nomor seri uangnya sama. Nggak mungkin. Berarti dia tidak menggunakan duit itu. Cuman dibawa sampai rumah, ditunjukkan istrinya, istrinya bangga, senang sama suaminya, balikan. Nggak mungkin seperti itu. Pasti ketika dia utang, akan dia manfaatkan uang itu untuk kepentingan pribadinya. Baik. Makanya ketika diutangkan, poin ini tidak berlaku. Pokoknya tidak tergantikan, ini tidak berlaku. Sehingga nggak bisa yang seperti ini. Kalau mau yang seperti ini, hanya bisa dipakai untuk perhiasan. Dipinjami duit, balik duit. Dipinjami emas, balik emas dengan bentuk yang sama dan bahan yang sama. Dan itu tidak yang kita maksudkan. Dipahami insya Allah ya? Baik. Karena itu untuk diutangkan, yang memungkinkan adalah tidak habis nilainya. Sehingga makna pemanfaatan objek wakaf tidak boleh menghilangkan aslinya, maksudnya adalah tidak habis nilainya. Ini yang mungkin. Namun dia bisa tergantikan. Sehingga ketika ini dilakukan, ketika wakaf ini dilakukan, ya, Anda menyerahkan Rp 5 juta wakaf, maka nanti akan kembali sama juga Rp 5 juta. Tapi dengan uang yang berbeda. Ini uang berbeda. Namun yang sama apa? Yang sama apa? Nilainya. Objek uangnya beda, tapi tergantikan dengan yang lain. Tayyib. Kemudian, kalau diutangkan, berarti bentuk manfaatnya apa, Pak? Bentuk manfaatnya ya, diambil oleh orang yang menerima utang tadi. Sehingga dia bisa gunakan untuk kepentingan dia. Dia bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan dia tanpa harus membayar bunga. Karena di sini diutangkan dengan cara qardul hasan di mana tidak ada bunga speser pun. Baik. Cuman ini nilai manfaatnya hanya terbatas kepada yang pinjam. Orang lain yang nggak pinjam, apa dapat manfaat? Makanya kemudian ada pendekatan yang ketiga. Bentuk pendekatan yang ketiga, bahwa wakaf uang, itu ada dua. Pertama adalah dengan cara diutangkan. Yang kedua dengan investasi. Dengan cara akad mudharabah. Lalu dari hasil investasi ini ada keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang dijadikan sebagai apa? Ada keuntungan, keuntungan. Nah, untung ini yang nanti disalurkan untuk sosial. Ya. Sehingga sebuah yayasan dia menerima wakaf tunai. Dari wakaf tunai itu, yayasan menginvestasikan ke unit usaha yang sangat menjanjikan, sangat menguntungkan. Misalnya ada unit usaha yang sudah established, yang sudah berjalan bagus. Dia butuh untuk berkembang. Namun tidak ada dana yang bisa digunakan untuk mengembangkan. Akhirnya yayasan menyerahkan uang tadi ke unit usaha tersebut. Silakan dikembangkan, nanti bagi hasil. Nah, kemudian dijalankan, lalu dapat untung. Nah, untungnya inilah yang digunakan untuk kepentingan sosial. Baik. Dan dari tiga ini, mana yang paling memungkinkan? Berdasarkan beberapa pendapat yang dipaparkan oleh para ulama, kita bisa menyatakan bahwa untuk poin yang pertama tidak mungkin. Dalam konteks di tempat kita, tidak ada orang yang berhias dengan uang. Sehingga wakaf tunai, jika bentuknya adalah untuk perhiasan, itu tidak mungkin. Yang kedua, dengan diutangkan. Nah, ini mungkin. Namun, pemanfaatannya terbatas. Yang ketiga adalah dengan cara diutangkan plus diinvestasikan. Bagian inilah yang paling memenuhi. Sehingga, jika bentuknya diutangkan dan diinvestasikan, maka akan ada keuntungan tambahan, dan keuntungan itu yang digunakan untuk menutupi kebutuhan sosial. Tayyib. Dari bentuk wakaf tunai yang nomor tiga, dengan cara diutangkan dan diinvestasikan, inilah yang memenuhi standar latar belakang khilaf tadi. Pertama, dia bisa bertahan, dalam arti nominalnya tidak hilang, karena syarat wakaf harus bisa bertahan. Yang kedua, pemanfaatan objek tidak menghilangkan aslinya. Tidak menghilangkan aslinya. Dia bisa dimanfaatkan dan aslinya tidak hilang. Namun bentuknya adalah tidak habis pakai. Jadi makna tidak menghilangkan aslinya, maksudnya adalah tidak habis nilainya. Sehingga kalau lembaga itu misalnya dia punya cadangan dana wakaf senilai misalnya 5M, maka 5M itu akan tetap bertahan. Bahkan mungkin untuk bertambah ketika dia diinvestasikan. Nah, saat mungkin bertambah, disinilah kita bisa katakan ini memenuhi standar tasbilul manfaah. Tasbilul manfaah. Nilai kemanfaatannya bisa untuk sosial. Sehingga tidak hanya terbatas objek utangnya bertahan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Saya berharap jamaah tidak kebingungan dalam memahami ini. Intinya, kembali kepada prinsip tadi bahwa wakaf itu adalah benda yang dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa bertahan, tidak bisa diwakafkan. Dan uang itu kan ada dua unsur ya. Uang itu ada dua unsur. Uang itu ada dua unsur. Pertama adalah dat uang, fisiknya. Yang kedua apa? Nilai. Berdasarkan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang lebih dominan dari unsur uang itu yang mana? Fisiknya atau nilainya? Nilai. Karena datnya itu bukan tujuan utama. Sehingga misalnya, saya mau bekerja untuk cari duit. Cari duit buat apa? Ya, saya makan duit. Nggak ada orang kayak gitu. Duit dipakai kendaraan nggak bisa. Dipakai tidur nggak enak. Dimakan nggak doyan. Kasihkan ayam, ayam nggak doyan. Ya. Sehingga bukan datnya yang jadi tujuan utama. Bukan ini yang tujuan utama. Tapi dia adalah alat tukar. Makanya ketika dia menjadi alat tukar, berarti sebenarnya yang lebih dominan dari uang, apapun bahannya, adalah nilai. Bukan fisiknya. Apapun bahannya. Karena itu, wakaf uang sebenarnya lebih kepada wakaf nilai. Gitu ya. Wakaf uang sebenarnya lebih kepada wakaf nilai. Nah, untuk memenuhi sebagai wakaf nilai, berarti dia harus bertahan nilai, satu. Yang kedua, ketika dimanfaatkan, tidak menghilangkan nilai. Nah, agar tidak menghilangkan nilai, maka bentuknya adalah dengan cara diutangkan atau diinvestasikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, Dari sini kita bisa memahami bahwa sebenarnya bentuk wakaf tunai adalah wakaf yang insya Allah tidak melanggar ketentuan wakaf secara umum, ya, sehingga bisa digalakkan wakaf tunai. Namun, ya, dengan catatan, salurkan wakaf Anda ke tempat yang benar, agar nanti bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk kegiatan yang tepat sasaran. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita coba angkat menelpon yang pertama. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya kalah. Untuk yang kesekian kalinya. Begini Ustaz, dalam musyarakah gitu ya. Si masing-masing anggota musyarakah itu yang diserahkan modalnya beda-beda bentuknya. Tidak hanya uang, ada yang uang, mungkin ada yang bentuk aset, misalkan tanah, peralatan, perlengkapan gitu ya. Nah, itu pada saat dihitung-hitung, itu kan harus diuangkan ya, pada saat hitung sahamnya berapa masing-masing gitu ya, untuk menghitung nanti bagi hasilnya. Cuma masalahnya nanti pada saat pembatalan akad gitu ya, atau akuisisi gitu, itu nanti kembali modalnya itu ke pemilik modal itu dalam bentuk barang yang diberikan atau di dalam bentuk nilai uang begitu. Jadi paham ya Ustaz ya, jadi pada saat pembatalan akad atau akuisisi itu kembali ke pemilik modal itu dalam bentuk barang yang diberikan, yang diserahkan modal atau dalam bentuk uang gitu. Baik. Itu aja Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jika dalam musyarakah, pemodal menyerahkan sesuatu yang berbeda. Ada yang bentuknya uang, ada yang bentuknya aset, maka sebagaimana keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, untuk yang bentuknya aset harus ditakwim. Ditakwim artinya apa? Dinilai. Agar nanti bisa ditentukan prosentase bagi hasil. Sehingga tidak terjadi goror. Terus bagaimana kalau terjadi pembatalan mudharabah? Jika terjadi pembatalan mudharabah atau musyarakah, kita punya kaidah. Hukum asal modal adalah milik pemodal. Hukum asal modal adalah milik pemodal. Sehingga ketika dilakukan pembatalan, lalu ada salah satu pihak yang modalnya utuh. Misalnya dia dulu modalnya dalam bentuk kendaraan. Dan kendaraan itu utuh. Ya meskipun berkurang nilai. Maka dia bisa ambil kendaraan itu. Ada yang modalnya dalam bentuk alat-alat perlengkapan. Maka dia bisa mengambil alat-alat perlengkapan itu. Kecuali untuk yang nilainya kecil, yang ketika ditakwim, ketika dinilai, itu sama dengan dibeli oleh pihak perusahaan. Misalnya ya, wajan atau kompor yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil. Kemudian setelah dinilai ketemu sekian. Dan itu dianggap jadi aset perusahaan. Kalau sudah dianggap jadi aset perusahaan, maka untuk selanjutnya, pada saat pembatalan, ini dijual, ditandit, dicairkan. Kemudian hasil penjualannya dalam bentuk uang dikembalikan kepada masing-masing pemodal sesuai dengan prosentase modal. Wallahu a'lam, itu yang kami pahami, agar di situ tidak terjadi sengketa. Nah, baik, silakan. Silakan, Anda sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ya, Pak, volume televisinya bisa dikecilkan? Sudah. Baik, silakan, Bapak. Ini pertanyaan perkara apa, Pak Ustaz? Silahkan. Oh iya. Ini perkara sholat. Di kampung kami ada seorang imam. Dia itu ada perkara apapun di depan. Tapi untuk perkara sholat, dia itu kadang sholat, kadang enggak. Kami sebagai orang awam, di belakang masih ragu untuk sholatnya. Ini kira-kira hukumnya apa, Ustaz? Mohon maaf, Bapak. Pertanyaannya enggak jelas. Bisa diulang, Pak? Halo? Iya, silakan. Ini pertanyaan perkara sholat, Pak Ustaz. Perkara sholat. Ya, di kampung kami ada seorang imam. Dia itu apa-apa di depan perkara imam sholat terawih, sholat lima waktu. Tapi waktu sholat lima waktunya dia itu belum bisa terjaga, Pak Ustaz. Kami sebagai seorang awam itu harusnya kayak mana? Sebab sifatnya kami dalam hati moderasi. Itu baik, hukumnya kayak mana? Saya ulang ya, saya ulang pertanyaannya, Bapak. Ya. Beliau untuk imam sholat sunnah ngimami ya? Iya, ngimami. Ngimami. Tapi sholat wajib tidak mengerjakan? Tidak mengerjakan, kadang sholat, kadang gantor. Kan? Ya, kami sebagai makmum harus ke mana? Dan kami artinya masih ragu gitu. Kan? Baik. Cukup, Bapak. Ya, ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam di tengah kaum muslimin yang mengimami sholat idealnya adalah imam yang memenuhi standar negara Islam. Bentuknya gimana? Kalau dulu imam itu adalah pemimpin. Ya. Misalnya di sebuah kecamatan, maka imamnya adalah Pak Camat. Di daerah yang lebih kecil, misalnya imamnya adalah misalnya kepala dukuh dan seterusnya. Dulu seperti itu. Di zaman sekarang, di tempat kita, itu tidak berlaku. Kalau di Saudi masih berlaku. Di negara-negara Timur Tengah masih berlaku. Sehingga imam di sebuah masjid itu semuanya diatur oleh lembaga wakaf dan urusan Islam di pemerintahan agama di masing-masing negara. Sebagaimana ada di Saudi, ada juga di Qatar, ada juga di negara-negara Islam yang lain. Karena itu imam di sana memenuhi standar ketika mereka jadi imam, sehingga harus orang yang baik, orang yang adil, dan seterusnya. Nah, di tempat kita, imam itu kan tidak ada standar seperti itu. Sehingga imam itu kembali kepada kesepakatan masyarakat. Sehingga karena kembali kepada kesepakatan masyarakat, maka pada asalnya dia mungkin untuk digantikan oleh orang lain sesuai kesepakatan. Sehingga kalau Bapak melihat bahwa imam di masjid Bapak adalah orang yang fasik, mungkin karena dia liberal, atau dia punya pemikiran menyimpang, atau dia nggak sholat wajib, maka Bapak bisa laporkan ke Pak RT, tolong imam yang seperti ini digantikan dengan yang lain yang lebih baik. Kemudian, jika Bapak pastikan bahwasanya sang imam ternyata nggak sholat wajib, berarti orang ini orang fasik. Bahkan bisa sampai pada tingkatan kekufuran. Nabi SAW pernah bersabda, Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Karena itu siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Sehingga orang yang tidak sholat lima waktu, sholat wajib, maka dia sangat tidak layak untuk jadi imam. Namun Bapak perlu pastikan, betul nggak dia itu nggak sholat? Bisa jadi dia sholat lima waktu, tidak di masjid, tapi di rumah. Maka insya Allah, dia masih seorang muslim, namun muslim yang kurang baik. Tapi kalau Bapak bisa yakin, punya data bahwasanya dia pernah meninggalkan sholat lima waktu, bahkan sering meninggalkan sholat lima waktu, maka Bapak bisa laporkan ke RT atau ke takmir, orang seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai imam. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kalau misalnya hutang sudah jatuh tempo, kemudian belum terbayarkan, apakah akadnya harus diperbaharui? Kemudian caranya gimana? Terus yang kedua, kalau hibah, kalau ada orang tua punya satu rumah, kemudian dia tidak ingin itu jadi warisan, jadi orang tua itu ingin rumah itu dihibahkan atau dihadiahkan, tapi dengan syarat bahwa selama hidup dia numpang dulu di rumah itu jatuhnya gimana ya Ustadz? Apakah hadiah atau hibah atau wasiat? Itu Ustadz. Mau dihibahkan ke siapa Ibu? Penerimanya? Ke anaknya. Anaknya ada tiga, yang satu anak angkat, dua anak kandung. Itu gimana jatuhnya ya Ustaz? Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika utang sudah jatuh tempo, namun belum bayar, apakah perlu dilakukan akad ulang? Jawabannya, percuma saja dilakukan akad ulang. Apa yang diakadkan? Objeknya belum balik. Ya. Sehingga, jika utang setelah jatuh tempo belum dibayarkan, apa yang dilakukan? Ada dua keadaan. Pertama, jika orang yang berutang dalam kondisi tidak mampu, Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk diberi waktu tunda. Yang kedua, jika orang yang berutang, dia mampu untuk membayar, tapi sengaja tidak mau membayar, Nabi SAW membolehkan orang semacam ini untuk dihukum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk kasus yang pertama. فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرٍ. Ketika orang itu mengalami kesulitan, sehingga dia tidak bisa bayar utang, kata Allah, فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرٍ. Maka harus diberi waktu tunda sampai memungkinkan baginya. Kemudian, yang kedua, jika orangnya mampu bayar utang, tapi dia nggak mau bayar, mampu tapi tidak mau, maka dia berhak untuk dihukum. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, لَيُّ الْوَاجِدِ يُخِلُّ عِرْضَهُ وَأُقُوبَتَهُ. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu, maka itu menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Menghalalkan kehormatan artinya dia boleh dilaporkan. Menghalalkan hukuman baginya artinya dia boleh dihukum. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, Matlul ghani yudhulmun. Penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang zalim adalah oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Sehingga karena kezaliman, maka orang ini berhak untuk mendapatkan hukuman. Baik, ini terkait utang yang sudah jatuh tempo dan belum bayar, tidak perlu dilakukan akad ulang, tapi yang dilakukan adalah melihat kondisi orang yang nggak mampu ini, atau orang yang belum bayar ini, apakah dia mampu ataukah tidak. Kemudian untuk yang kedua, jika ortu punya satu rumah, dan tidak ingin diwariskan, tapi ingin dihibahkan ke anaknya, apa yang harus dilakukan? Kalau ke anaknya, mau diwariskan maupun tidak diwariskan, sama saja. Pasti nanti akan jadi harta anaknya setelah ortu meninggal. Sehingga kalau misalnya saya tidak ingin wariskan harta ini, tapi saya ingin berikan kepada anak-anak saya. Kalau mau diberikan kepada anak-anaknya, boleh dilakukan, namun dengan cara dihibahkan dalam kondisi ketika beliau masih hidup, masih sehat, artinya tidak ada pikiran untuk atau bukan dalam kondisi menjelang kematian. Hukumnya boleh seperti ini, sehingga dengan cara dihibahkan. Nah, kalau hibah, wajib rata untuk semua anak kandung. Bagaimana dengan anak angkat? Kalau anak angkat mau dikasih hibah, ya silahkan. Itu sesuai dengan kerelaan orang tua angkat. Ya. Namun, mohon untuk tetap memperhatikan kondisi anak kandung. Jangan sampai anak kandung kemudian merasa kesulitan hidupnya gara-gara hartanya banyak diambil oleh anak angkat. Sehingga silahkan dilakukan hibah, berikan kepada anak angkat maupun anak kandung, silahkan. Itu hak Anda untuk membagi. Dan hibah hanya sah jika diserah terimakan. Karena itu setelah dihibahkan, diserah terimakan, kemudian dilakukan balik nama misalnya. Anda boleh minta syarat atau ibu Anda boleh minta syarat. Yaitu tetap diizinkan untuk tinggal di sini sampai meninggal. Hukumnya diperbolehkan dan ini yang disebut dengan hibah masyrutah, hibah yang dipersyaratkan. Sehingga silahkan hibah seperti itu, namun disyaratkan tetap tinggal di sana. Dan andai pun sebenarnya tidak dihibahkan, insya Allah itu lebih baik. Tapi nanti kalau dibiarkan saja sampai yang bersangkutan meninggal, maka anak angkat nggak dapat warisan. Hanya anak kandung yang dapat warisan. Sehingga misalnya Anda tetap ingin ngasih, ibu Anda tetap ingin ngasih ke anak angkat. Maka yang bisa dilakukan adalah berwasiat. Nanti kalau saya mati, si A sebagai anak angkat dikasih sekian. Sisanya dikasihkan kepada anak kandung, silahkan. Begitu meninggal, maka otomatis nanti akan turun jatuh waris ke anak kandung dan anak angkat mendapatkan wasiat sebagaimana yang tadi dinyatakan. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ayah kami membelikan beberapa bidang tanah untuk anak-anaknya sebelum meninggal. Sudah di atas namakan anak-anaknya, namun demikian sertifikat belum diberikan sampai ayah meninggal. Pada saat itu berpesan tanah itu boleh dimiliki sepenuhnya ketika orang tua sudah tiada, begitu Ustaz. Apakah ini jatuhnya hibah ataukah wasiat atau bagaimana ya Ustaz? Baik. Satu lagi bisa Ustaz? Baik, silakan Bapak. Orang tua kami dulu pernah memiliki beberapa rencana, diantaranya ingin membangun masjid, kemudian membuat sebuah sekolah tahfidz begitu. Cuman beliau sebelum meninggal itu tidak pernah berpesan untuk program ini untuk diteruskan oleh anak-anaknya. Apakah ini masuk wasiat atau hanya rencana biasa namun belum terlaksana, begitu Ustaz? Saya tegaskan lagi untuk yang nomor dua, Pak ya. Apakah sudah, tadi Bapak nyebut program ini, niat ini atau program ini yang lebih tepat? Niat, begitu Ustaz. Karena kalau masjid itu belum terlaksana. Baik, kalau program kan berarti sudah terlaksana namun belum selesai ya. Berarti baru sebatas keinginan. Iya, untuk masjid baru keinginan, kalau untuk rumah tahfidznya sudah bikin bangunan, cuman belum selesai. Baik. Baik. Cukup, Bapak? Cukup, Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Orang tua ngasih tanah, sudah dilakukan balik nama, tapi sertifikat belum diberikan, dan beliau menyatakan, anak baru bisa memilikinya, memanfaatkannya, jika orang tua sudah meninggal. Pemberian yang digantungkan dengan kematian itu jatuhnya wasiat. Pemberian yang digantungkan dengan kematian statusnya adalah wasiat. Sehingga jika ada ketegasan dari orang tua bahwa objek ini tidak akan diserahkan ke anak kecuali setelah orang tua meninggal, maka berarti status objek ini adalah objek wasiat. Karena statusnya wasiat, maka wasiat untuk ahli waris ya tidak berlaku. Sehingga kami sarankan semua objek tadi yang sudah balik nama, semua sertifikat dikumpulkan. Kemudian selanjutnya silahkan dilakukan pembagian waris sesuai dengan aturan syariat. Sudah? Sesuai aturan syariat berarti 2:1 untuk anak laki-laki 2 dan perempuan 1. Nah, kemungkinan besar setelah dilakukan pembagian ini nanti akan ada silang sertifikat. Sehingga misalnya setelah dilakukan pembagian persis 2:1. Loh, hak kamu kok lebih banyak? Ada hak saya di situ misalnya. Misalnya dari 5 anak. Ada 5 sertifikat. A di situ ada sangkut pautnya dengan B. B punya sangkut paut dengan C dan seterusnya. Nah, ini yang bikin repot ya. Terus bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya kami sarankan disusui, Pak. Paham ya, disusui ya, dikembalikan sisanya. Jadi sertifikat tidak perlu kemudian, wah nanti kita pecah ulang, jangan ya. Nanti prosesnya akan repot dan mungkin membutuhkan biaya yang banyak. Tapi tetap dipertahankan, tanah ini sertifikat atas nama A. Tapi ada haknya B, baik berarti A nambahi ke B, ini B tak bayari, jatah kamu tak bayar. Kalau misalnya beri don, enggak usah dibayar, sudah punya emas saja. Ya itu alhamdulillah. Jadi A tidak perlu keluar duit. Tanah B masih ada sangkut pautnya dengan C. Ini tanah B luasnya sekian, sertifikat atas nama B, tapi ada sangkut paut C. C punya hak di situ. Baik B bayari. Ya sini B, ya sini C tak bayari. Kalau beri do atau seri do enggak mau dibayar, alhamdulillah selesai urusan. Sehingga dilakukan pembagian dulu sesuai dengan aturan syariat. Kemudian jika nanti ternyata masih ada sertifikat yang masih nyangkut hak orang lain, tinggal dilakukan penyesuaian dengan cara dibayarkan tunai sebagai ganti dari kekurangannya. Wallahu a'lam. Kemudian untuk program orang tua yang sudah berjalan seperti rumah tahfidz, kami sangat sarankan kepada keluarga Bapak untuk menyisakan harta sekian diberikan ke orang tua. Sisakan harta sekian diberikan ke orang tua dalam rangka menyelesaikan rumah tahfidz tadi. Sehingga jangan semuanya dihabiskan untuk warisan, sisakan sebagian. Tapi Pak, karena sudah semuanya dihabiskan untuk warisan, ya kalau begitu mohon ada sebagian anaknya yang merelakan untuk memberikan sebagian harta warisannya guna menyelesaikan program orang tua. Agar amal itu sempurna. Sehingga nanti orang tua bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Dan ini statusnya sebagai wakaf karena sudah berjalan, kemudian ditinggal oleh orang tua, berarti sebagai wakaf jika orang tua pernah menyatakan wakaf. Tapi kalau tidak pernah menyatakan wakaf, hukum asalnya tetap jadi milik orang tua. Kemudian untuk masjid, karena baru sebatas niat, kembali kepada kerelaan ahli waris, apakah mau ditunaikan ataukah tidak? Kalau misalnya tidak ditunaikan bagaimana? Ya sah-sah saja, karena sebatas niat itu belum terhitung wakaf. Wakaf itu jika sudah ada ikrar, pernyataan, saya mau mewakafkan A, saya wakafkan B, kemudian bisa dilaporkan ke KUA sebagai proses pencatatan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Dan insyaallah ta'ala, kita masih punya satu pertemuan lagi. Sebelum kita membahas bedah buku kode etik pengusaha muslim, kita akan manfaatkan untuk membahas penyelesaian tentang penggunaan wakaf tunai untuk kegiatan investasi. Apakah itu diperbolehkan dan bagaimana cara yang lebih tepat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.